المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعين والحمد لله kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Insyaallah pada pertemuan siang hari ini kita akan membaca satu kutaib yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdus Salam bin Barjas bin Abdul Karim rahimahullah, yang beliau tulis pada tahun 1430 Hijriah, yaitu yang berkaitan dengan awaik talabil ilm, penghalang-penghalang atau rintangan-rintangan dalam menuntut ilmu, yang insya Allah kita sangat membutuhkan bimbingan dalam perkara ini. Dan ini mungkin sebagai penguat atau menekankan apa yang dibaca di hari Sabtu, yaitu Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim yang dikarang oleh Syekh Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullah, yang berkaitan dengan adab at-talib wal alim atau alim wal muta'allim. Insyaallah taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada kita untuk membacanya dan juga untuk mengamalkannya. Qala rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wahdah, wassalallahu wasallama ala man la nabiya ba'dah. Segala puji adalah milik Allah semata. Salawat dan salam, salawat Allah dan salam Allah semoga tetap diberikan kepada nabi yang tidak ada nabi setelahnya, yaitu kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala amma ba'du, fahadihi kalimatun mujizatun, kuntu qad nashartu ba'daha fi majallatil mujahid ama 1400 minal hijrah. Ini adalah kalimat-kalimat ringkas yang aku telah menyebarkannya, sebagian kalimat ini di dalam majalah Mujahid pada tahun 1409 Hijriah. Tatanawalu ba'du ma ya'iku talibal ilmi an muwasalati sayrihi fi tahsilil ilmi nafi' bi syarhi wal bayan. Yang kalimat-kalimat ini sebagian atau telah didapatkan atas sebagian perkara atau kalimat-kalimat ini mengandung sebagian perkara yang merintangi para penuntut ilmu dari berlangsungnya perjalanan mereka guna mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Beliau menyebutkan bahwa kalimat-kalimat dan nasihat beliau ini sudah disebarkan, sudah beliau tulis di sebuah majalah dengan nama majalah Al-Mujahid pada tahun 1409 Hijriah. Yang kalimat-kalimat atau nasihat-nasihat itu adalah sebagian nasihat yang berkaitan dengan perkara-perkara yang merintangi, menghalangi penuntut ilmu dari berlanjutnya perjalanan mereka mendapatkan ilmu. Berarti beliau akan memberikan nasihat kepada kita tentang penghalang-penghalang mendapatkan ilmu, atau perkara-perkara yang merusakkan seorang pelajar dari mendapatkan ilmu. Kemudian beliau akan memberikan penjelasan dan syarah dari kalimat-kalimat beliau tersebut. Qan wa kana al-ba'ithu ala tahririha al-ishfaqa ala nahzatina al-ilmiyah min ad-dakhili ala ususiha as-sabitah allati arsaha salafuna salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan pendorong motivasi untuk menulis tulisan ini, untuk menyusun dan memilih kalimat-kalimat ini adalah al-isfaq, merasa kasihan. Merasa apa? Sangat perhatian terhadap kebangkitan kita, gerakan kita terhadap ilmu yang ini berasal dari dalam diri kita, dari dalam diri seorang penuntut ilmu yang dasar-dasarnya telah sabit, telah dikokohkan oleh para salafus saleh yang semoga keridhaan Allah Allah berikan kepada mereka seluruhnya. Qala wal ahda biyadi syabab hadhihi nahdhah al mubarakah nahwa afdali subuli li nailil ulumi syar'iyyah. Demikian juga pendorong dan motivasi untuk menulis nasihat ini, menulis kalimat-kalimat ini adalah mengambil tangan para pemuda yang bangkit, yang bergerak, yang diberkahi menuju jalan yang paling afdal dan paling mulia guna mendapatkan ilmu, ilmu syar'i. Beliau akan menyebutkan juga dan menjelaskan kepada kita bagaimana kita agar kita bisa mendapatkan ilmu syar'i dengan cara yang afdal. Qala wa qad suqtuha ala syaqlin mu'iqat. Dan sungguh aku telah memaparkannya atas dalam bentuk perkara-perkara yang menghalangi menuntut ilmu. Liyakuna ad'a lijtinabiha, agar supaya itu bisa lebih mendorong para penuntut ilmu untuk meninggalkannya. Cara yang akan beliau sebutkan agar supaya penuntut ilmu itu mengambil jalan yang afdol di dalam menuntut ilmu, dalam mendapatkan ilmu, beliau akan menyebutkan penghalang-penghalangnya. Kenapa seperti itu? Agar supaya para pemuda, agar supaya generasi ini meninggalkan perkara-perkara tersebut, meninggalkan rintangan-rintangan dan halangan-halangan dalam menuntut ilmu tersebut. Wa aqwa fit tahdhiri minha, dan ini lebih kuat untuk memperingatkan dari penghalang-penghalang tersebut. Ala anna fi zimni hadhihi al-mu'iqat ma yahdi ila tawaqqiha. Demikian juga sesungguhnya pada kandungan penghalang-penghalang ini akan menunjukkan dan mengarahkan kita, para penuntut ilmu, untuk menjaga diri dari penghalang-penghalang dan rintangan tersebut. Wa yu'inu ala takhallusi minha, dan berikan bantuan agar penuntut ilmu membebaskan diri dari penghalang-penghalang tersebut. Qala wa qad aktsartu minan naqli an salafi salih fima yata'allaqu bihadhihi al-mu'iqat liyartabita bihim al-qari'u wal ya'khudh min sayrihim manhajan lah fa innahum ahda wa atqa. Dan sungguh aku telah banyak, sangat banyak menukil, meriwayatkan dari salafus saleh perkara-perkara tersebut, perkara-perkara yang berkaitan dengan rintangan-rintangan dan halangan dalam menuntut ilmu tersebut. Untuk apa? Agar supaya ada kaitan, agar supaya ada ikatan antara seorang pembaca, penuntut ilmu, dengan salafus saleh. Agar ada hubungan antara kita pelajar dan salafus saleh. Demikian juga agar para penuntut ilmu mengambil dan mencontoh, meneladani perjalanan mereka di dalam metode mendapatkan ilmu tersebut. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka, salafus saleh, adalah ahda, lebih mendapatkan petunjuk, wa atqa, dan lebih bertakwa. Beliau rahimahullah mendorong para pelajar, memberikan bimbingan kepada penuntut ilmu agar ada hubungan, agar ada kaitan dengan para pendahulu yang baik, supaya bisa meneladani mereka di dalam belajar. Karena mereka adalah teladan yang baik, mereka adalah teladan yang paling bagus. Qala wa rahimallahu Ibn Mujahid Al-Muqri indama qala lahu rajulun lima la takhtaru linafsika kharfan. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Ibn Mujahid Al-Muqri ketika berkata kepada beliau seorang laki-laki, kenapa engkau tidak memilih huruf nama untuk dirimu? Artinya mengaitkan apa yang diajarkan dengan para pendahulu, tidak menyandarkan kepada dirinya. Qala nahnu ila an nu'mala anfusana fi hifdhi ma madu alaihi a'imatuna ahwaju minna ila ikhtiyarihi. Kata beliau, sesungguhnya kami untuk mengamalkan atau mendorong diri kami beramal di dalam menjaga atau menghafal apa yang telah lalu, yang telah diamalkan oleh para a'imah kita, itu lebih dibutuhkan daripada apa yang ada pada diri kita. Kita lebih membutuhkan bimbingan para pendahulu kita daripada terhadap apa yang ada dalam diri kita sendiri. Kita lebih membutuhkan teladan, panutan dan contoh daripada kita membikin sendiri. Disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitab beliau Asyar A'lami An-Nubala. Ini menunjukkan beliau apa? Ingin menghubungkan, ingin mengaitkan kita dengan para pendahulu yang soleh. Qala wa khatamtuha bisafahatin mufidatin Harraraha al-alamatu Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan aku menutup kalimat-kalimat ini, tulisan ini, dengan lembaran-lembaran yang berfaedah yang telah dipilih oleh Syekh Alamah Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah. Fiha jumlatun minal fawaidi al-muta'alliqati bi adabil mu'allimina wal muta'allimin, yang di dalam tulisan atau tahrir dari Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di tersebut sekumpulan faedah yang berkaitan dengan adab seorang guru, muallim. Adabnya guru bagaimana? Jadi guru harus punya adab. Wal muta'allimin, demikian juga adab seorang penuntut ilmu, adab seorang pelajar, adab seorang santri. Ra'aitu dhammaha ila hadhihi an-nubdhati taqmilan lil fa'idah wa ta'miman lin naf'i. Aku melihat untuk menggabungkan tahrir dari Syekh tersebut, dari Syekh Abdurrahman tersebut, dengan tulisan-tulisan yang telah aku tulis. Untuk apa? Untuk menyempurnakan faedah dan menjadikan lebih umum manfaatnya bagi seluruhnya, bagi seorang guru dan bagi seorang murid, bagi seorang ustadz dan juga seorang santri, sebagai pengajar dan bagi pelajar. Wallahul muwafiq wal hadi ila sawa'is sabil, dan Allah adalah pemberi taufik dan pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada nabi kita Muhammad wa ala alihi dan atas keluarga beliau, washabi dan para sahabat beliau ajma'in seluruhnya. Kata bahu Abdussalam Ibnu Barjas Abdul Karim 25 Rajab sanah 12,400 min al-hijrah, ditulis oleh Syekh Abdussalam bin Barjas bin Abdul Karim pada tanggal 25 Rajab tahun 1412 Hijriah. Kemudian kita masuk kepada aiq yang pertama, penghalang yang pertama, yang menghalangi penuntut ilmu dari perjalanan mereka mendapatkan ilmu, dari belajar. Qala al-aiqul awal, penghalang yang pertama, rintangan yang pertama, talabul ilmi li ghairi wajhillahi ta'ala, menuntut ilmu untuk selain wajah Allah. Niat dalam belajar apa? Tidak ikhlas. Tidak ikhlas dalam belajar, ini penghalang mendapatkan ilmu. Ini perusak seseorang belajar. Qala an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, hanya saja amalan-amalan itu tergantung dengan niat. Wa inna maliku limri'in manawa, dan sesungguhnya hanya saja bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Faman kana hijratu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya itu pada Allah dan Rasulnya, fa hijratu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, ikhlas untuk Allah dan Rasulnya, maka makbul, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma'jur, dan diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man kana hijratuhu li dunya, dan barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan dunia, yusibuha, balasannya dia mendapatkan dunia itu saja. Aw imra'atin, dan barang siapa yang hijrahnya karena seorang perempuan, yankihuha, maka balasannya dia menikahi wanita tersebut. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya seseorang kepada apa yang dia niatkan untuk pindah dan hijrah tersebut. Hadis ini disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, di mana disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, di mana di Arba'in. Demikian juga di mana disebutkan oleh An-Nawawi, di mana di mana dar, di Riyadhus Shalihin, hadis yang pertama, ya, hadis yang pertama. Di dalam hadis ini kita ketahui bahwa amalan itu tergantung dengan niatnya. Secara khusus di sini apa? Belajar. Niat dalam belajar untuk apa? Apakah ikhlas untuk Allah, untuk menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita, ataukah niat-niat yang lain? Kemudian Rasulullah memberikan contoh amalan dan niat yang ada padanya. Kalau niatnya adalah untuk Allah dan Rasulnya, yaitu amalan hijrah, amalan yang besar, maka apa? Dia akan diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu untuk selain Allah, karena ingin mendapatkan dunia, mendapatkan harta, pangkat atau jabatan, ya balasannya hanya itu. Tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan balasan nanti di akhirat. Atau seorang yang niat dari amalannya adalah ingin mendapatkan wanita, balasannya ya hanya itu, mendapatkan wanita tersebut. Di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Qala wa an ibn Mas'udin radhiyallahu anhu annahu qala, dan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Ibnu Mas'ud namanya siapa, Khalid? Ibnu Mas'ud namanya siapa? Ibnu Mas'ud namanya siapa, Fis? Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Hasan. Beliau mengatakan, beliau termasuk salah seorang sahabat yang mendapatkan gelar apa? Al-Abadilah. Sahabat apa? Al-Abadilah. Qala, beliau mengatakan, lau anna ahlal ilmi sanu ilma wa wada'uhu inda ahlihi lasadu bihi ahla zamanihim. Seandainya ahlul ilmi, para ulama itu menjaga ilmu, sanu ilma, menjaga ilmu dan meletakkan ilmu tersebut, inda ahlihi, pada ahlinya, pada pemiliknya, lasadu, sungguh mereka akan memimpin, bihi, dengan ilmu tadi, ahla zamanihim, penduduk masanya, manusia pada waktunya. Pada waktu ulama itu berada. Walakinnahum, akan tetapi mereka, bazaluhu li ahli dunya, mereka memberikan ilmu tersebut, meletakkan ilmu tersebut, li ahli dunya, untuk ahli dunya. Artinya apa ahli dunya? Orang yang menginginkan dunia. liyanalu bihi min dunyahum. Kenapa meletakkan memberikan ilmu kepada ahlu dunia? Karena mereka ingin mendapatkan dunia mereka dengan ilmu tadi. Ilmu tadi digunakan untuk mencari dunia. Artinya tidak ikhlas. Ilmu yang ada digunakan untuk mencari dunia, mencari kedudukan, mencari harta. Fahanu alaihim. Maka ahlu dunia merendahkan mereka, para ulama, orang yang berilmu tadi. Kenapa? Karena para ulama mencari dunia dengan ilmu tadi. Ini menunjukkan apa? Tidak ikhlas. Ketika tidak ikhlas, maka akan hina. Maka akan hina. Qala rahimahullah, sami'ta nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam yakul. Di sini sami'ta. Ulala mungkin sami'tu. Aku mendengar nabi kalian sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ja'alal humuma hamman wahidan hamma akhiratihi kafahullahu hamma dunya. Barang siapa yang menjadikan keinginan-keinginan dia hamman wahidan, dengan satu keinginan, hamma akhirati, yaitu keinginan akhiratnya. Barang siapa yang menjadikan keinginan-keinginan dia terpusat pada keinginan akhirat, bagaimana untuk bisa bahagia di akhirat, kafahullah, Allah akan mencukupi dia hamma dunia, keinginan dunia dia. Orang yang memusatkan keinginan dia pada keinginan akhirat akan dicukupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala keinginan dunia dia. Wa man tasya'abat bihil humumu fi ahwali dunya, dan barang siapa yang percabang-cabang keinginan dia pada perkara dan keadaan dunia, keinginan dia, tujuan dia bercabang-cabang, dan itu semua berkaitan dengan perkara dunia. Lam yubalillahu fi ayyi audiyatiha halak. Maka Allah tidak memperhatikan dia. Allah tidak menggubris dia dimanapun, di lembah manapun dia binasa. Apakah lembah harta? Apakah lembah kedudukan? Apakah lembah pangkat? Atau lembah dunia yang lain? Allah biarkan, tidak Allah tolong, tidak Allah berikan kepadanya pertolongan. Inna ahaqqa ma'taniya talibul ilmi bihi mu'alajatun niyati wa ta'uhuduha bil islah wa himayatuha minal fasad. Sesungguhnya perkara yang paling berhak untuk diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu, perkara yang paling berhak untuk diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu adalah mu'alajatun niyah, mengobati niat, meluruskan niat. Wa ta'ahuduha bil islah, dan terus memperhatikan niat tadi bil islah, untuk diperbaiki. Terus memperhatikan bagaimana supaya niatnya selalu baik, selalu benar, terus dilihat, terus diperhatikan, dan menjaga niat dia dari kerusakan. Niat dalam belajar terus diperhatikan, terus dijaga keikhlasannya, terus dijaga dari perkara-perkara yang merusakkannya. Ini perkara yang kata beliau ahak, paling berhak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang berupaya untuk ikhlas, menjaga keikhlasan dalam semua amalan, secara khusus dalam perkara belajar dan belajar. Subhanahu wa la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaih, tafadalu, barakallahu fikum.